papakong nukoneng ngentep narega ngageger jangjanaker ngagupayan pancen gerwasiatan sore mengko kasar papatong nukoneng imere telur ngalayang ngawahan areng pamitan poma tong kajong cunan papatong nukoneng tetembong deui lengit pamit papatong nukoneng tetembong deui tilem bewara baturna prakeur pina kareu prapasra kan kawasa prapasra kan kawasa Pasrah